بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan bacakan kisah Imam Bukhari pada kesempatan sore ini. Karena waktunya singkat, langsung masuk ke pembahasan. Nama beliau adalah Muhammad Ibni Ismail Ibni Ibrahim Ibnu Mughirah Ibnu Bardizbah. Nama beliau adalah Muhammad. Bapaknya bernama Ismail. Kakek beliau bernama Ibrahim. Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardizbah. Disebutkan dalam kitab oleh Imam Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi bahwa Bardizbah berarti buyutnya beliau. Ya. Bardizbah ini aslinya seorang Majusi. Majusi. Mata 'alaiha mati. Di atas agama Majusi. Anaknya Bardizbah, yakni bapaknya mbahnya Imam Bukhari. Kalau mbahnya kan namanya siapa tadi? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Bapaknya Ibrahim ini Mughirah, ini yang masuk Islam dari awal itu. Jadi sebelumnya Majusi, kemudian masuk Islam Al-Mughirah. Adapun bapaknya beliau sendiri yang bernama Ismail bin Ibrahim adalah seorang alim min kibaril ulama di negeri Bukhara. Disebutkan amma waliduhu, adapun bapaknya Imam Bukhari, fawa Ismail ibn Ibrahim adalah min kibaril muhadithin, termasuk ulama besar ahlul hadith di zamannya. Ini bapaknya Imam Al-Bukhari. Adapun Al-Imam Bukhari sudah ditinggal bapaknya dari semenjak kecil. Yani bapaknya meninggal dunia dalam keadaan beliau masih apa? Masih kecil. Disebutkan dalam biografi beliau, mata abuhu wa saghir, bapaknya meninggal dunia, yakni Ismail bin Ibrahim meninggal dunia dalam keadaan beliau masih kecil, sehingga beliau diasuh oleh ibunya. Qala al-Hafidh, berkat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, mata Ismail wa Muhammad saghir. Ismail, yakni bapaknya Imam Bukhari meninggal dunia dalam keadaan Imam Bukhari masih kecil. Fanasya fi hijri ummihi. Al-Imam Bukhari tumbuh dan berkembang pada pendidikan ibunya. Ibunya juga seorang yang memiliki keutamaan dari sisi ilmu. Ahlul ibadah, seorang yang alimah. Ya, sehingga Imam Bukhari dididik oleh ibunya di negerinya, dan pertama kali beliau belajar adalah kepada ibu dan ulama yang ada di sekitar negerinya. Panjang sekali pembahasan tentang beliau, ikhwan. Tetapi kita tidak masuk kepada tentang cara belajar beliau. Kita masuk kepada pembahasan tentang kehebatan hafalan Imam Bukhari. Ya. Di antara bentuk kekuatan hafalan beliau dicontohkan dalam sejarah. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memiliki hafalan yang sangat cerdas, sangat bagus sekali. Sangat sedikit orang yang mampu seperti beliau. Di antara kisahnya disebutkan, qala al-hafid, qala warraq Muhammad ibn Abi Hatim, semitu Hashid bin Sim'il, wa akhar yakulani kan al-Bukhari yakhtalifu ma'ana fis ila sima'. Al-Imam Bukhari suatu hari di masa beliau masih berumur 15 tahun kurang lebih, ya, beliau berangkat menuju ke majlis ta'lim, mondok beliau kalau bahasa kitanya, disertai dengan dua teman dari kampungnya, berangkat tiga orang ke satu tempat di mana beliau belajar di situ. Ternyata dua orang itu sangat aktif dalam mencatat hadis-hadis yang disampaikan dalam majelis salim itu. Adapun Imam Bukhari hanya sekedar mendengar saja, kayak kebanyakan di antara antum. Hah? Antum persis kayak Imam Bukhari, hanya mendengar saja. Imam Bukhari seperti itu, dengarkan saja. Dua temannya mencatat, disebutkan hadis ini, catat, catat, catat. Sampai pada ujungnya dua teman ini marah-marah kepada Imam Bukhari. Bahasa kitanya, kamu kesini ngapain? Belajar apa? Domblong tok. Marah-marah dua orang ini. Dikisahkan, wa huwa ghulamun la yaktub. Di saat itu Imam Bukhari masih ghulam, berarti di bawah umur 15. Ghulam, umuran SD kalau bahasa kitanya. Layak tu beliau tidak menulis. Hatta ta'ala dhalika yaman, berlalu begitu berhari-hari di pondok tersebut. Fakunna naqulullah, maka kami, yakni temannya Imam Bukhari tadi yang dua orang, berkata kepada Imam Bukhari, innakuma qad aktsartum 'alayya. Kami katakan kepada beliau, yakni kepada Imam Bukhari, kenapa kamu kok tidak menulis? Disalahkan Imam Bukhari oleh dua orang ini. Sampai pada ujungnya Imam Bukhari pun mengatakan kepada dua orang itu, ya, saking apa sering dia mengucapkannya, maka Imam Bukhari pun mengatakan kepada dua temannya, kalian sungguh telah banyak bicara kepadaku. Ya, ini mengingatkan, kenapa kau enggak nulis, kenapa kau enggak nulis, sudah terlalu banyak ngomong kamu, sekarang saya yang ngomong. Imam Bukhari angkat bicara, fa'ridu 'alayya ma katabtuma, coba sekarang apa yang kalian tulis sudah berhari-hari, bacakan, coba lihat oleh kalian, coba lihat, kamu lihat bukumu, kamu juga lihat bukumu. Maka Imam Bukhari farajana ilaihi ma kana indana fazada ala 15,000 hadithin. Yang kami tulis, kata dua orang ini, kami telah menulis lebih dari 15,000, 15,000 hadith. 15,000, 15,000, 15,000, yakni 15,000, 15,000 hadis yang telah berhasil kami tulis. Imam Bukhari enggak punya tulisan, hanya mendengar saja. Ternyata faqaraha kullu an dhari qalbin, ternyata Imam Bukhari bisa menyebutkan 15,000 hadis yang mereka catat tadi dari hafalannya. Tidak pakai buku, tidak pakai pulpen. Kayak antum persis. Dengar saja. Tetapi semua yang ditulis oleh temannya tadi, 15,000 hadis tadi, disebut oleh Imam Bukhari dari dalam hafalannya. Bahkan lebih dari itu, ya kaum muslimin. Disebutkan oleh temannya ini, hatta jalna nahkum kutubana min hifdhihi. Sampai-sampai kami pun membenarkan catatan kami dari hafalannya Imam Bukhari. Oh, ini salah lah, yang benar Imam Bukhari. Masya Allah. Ya. Kita cuma sama dalam hal tidak nulisnya. Tapi yang mendinglah ada kesamaannya. Masya Allah. Thumma qala atarawna anni akhtalifu hadran. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, apakah kalian masih menganggapku aku sia-sia duduk di sini? aku menghilangkan waktu begitu aja, waju ayami, sia-sia hariku. Maka dua orang temannya pun diam, enggak bisa berbicara. Isorawani nyalah-nyalah namani. Ya, masya Allah. Antum pun tidak akan disalahkan kalau memang hafalannya kuat. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wan jami'an. Kisah berikutnya. Qala Muhammad, sami'tu Imam Bukhari, salah satu di antara murid Imam Bukhari mengisahkan, aku pernah mendengar Imam Bukhari mengatakan, yaqul, beliau mengatakan, ahfadu mi'ata alfi hadithin sahihin wa ahfadu mi'atai alfi hadithin khira sahih. Al-Imam Bukhari mengatakan, aku hafal mi'ah itu seratus, alf ribu, seratus ribu hadith yang sahih, dan aku hafal mi'atai alf, 200 ribu hadith yang daif, ghair sahih, yang tidak sahih. Ada yang daif, ada yang maudhu, ada yang mungkar, ada yang mu'dhal, macam-macam. 100 ribu yang sahih, 200 ribu yang tidak sahih. Berarti berapa semuanya? Masya Allah. Kalau kita, berapa ribu? Kita punya uang tok, berapa ribu? Hafalannya? Kita teramat sangat sedikit sekali. Kisah berikutnya, kisahnya panjang, ikhwan, antum ikuti aja. Waral Hafidh bisnadihi ila Abi Ahmad ibn Adi. Qala sami'tu iddatu masyayikh yaqul. Al-Imam Hafidh beliau mengatakan ada sebuah kisah, sebutkan sanadnya beliau, sampai kepada Abu Ahmad ibn Adi. Misalkan, qala sami'tu, aku mendengar sebuah kisah, iddatan min masyayikh, beberapa ulama-ulama besar di zaman itu, mereka mengisahkan kisah di mana para ulama sepakat menguji hafalannya Imam Bukhari. Para ulama yang ada di waktu itu sepakat menguji kehebatan hafalannya Imam Bukhari. Bagaimana caranya? Fajma'u, kata beliau, inna Muhammad ibn Ismail al-Bukhari qadima Baghdad. Dalam kisahnya dikenal atau didengar berita bahwa Imam Bukhari datang ke negeri Baghdad. Negeri di mana di waktu itu Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama besarnya. Ya. Fasami'a bi ashabul hadith. Maka ashabul hadith, ulama-ulama besar di zaman itu, mendengar kedatangannya Imam Bukhari ke negeri Baghdad. Fajtama'u, maka mereka pun berkumpul. Wa'amidu ila mi'ati hadithin, kemudian mereka pun mengumpulkan 100 hadith, enggak banyak-banyak, mi'ah, 100 hadith Nabi SAW dipilih, dikumpulkan 100 hadith itu. Faqallabu mutunaha wa asanidaha, 100 hadis ini dipindah-pindah sanadnya dengan matanya, rawinya diganti-ganti. 100 hadis rawinya diganti-ganti, dipindah-pindah, hadis pertama kali 10, 10 ke 11, terus dipindah-pindah. Ya, bisa memahami antum? Ya. 100 hadis tetapi matanya diganti-ganti. Waja'alu matna hadzal isnad li isnadin akhar, dijadikan sanad hadis ini pada matan hadis lain, matan hadis lain pada sanad hadis lain. Wa daf'uha ila 'ashrati anfus, yang 100 itu dibagi menjadi 10 orang yang akan menguji Imam Bukhari. Setelah dirubah-rubah sanadnya, ditampilkan 10 orang, kamu membawa 10 hadis, 10 hadis, 10 hadis, sampai 10 orang kena berapa? 100 hadis. Setelah dirubah sanad-sanadnya dan matan-matannya diganti-ganti, maka datanglah waktunya. Likulli rajulin 'ashratu ahadith wa amaruhum idza hadhara majlis ayulaqqa dzalika al-Bukhari. Sudah datang masanya, Imam Bukhari datang ke majlis tersebut, maka mulailah ujian demi ujian disampaikan kepada Imam Bukhari. Satu orang menyebutkan 10 hadis dengan dirubah-rubah sanadnya dan matanya, diganti-ganti, ya, diganti-ganti. Al-Imam Bukhari ketika ditanya tentang hadis pada orang yang pertama sebelum tadi, beliau mengatakan, "Wal Bukhari yaqul la arifu, aku tidak tahu hadis itu. Aku tidak tahu hadismu." Begitu beranjak pada yang kedua. Yang kedua menyebutkan hadis yang sudah dirubah sanadnya, hadatsana fulan, hadatsana A, si B, si C, diganti dengan hadis lain. Yang kedua 10 hadis. Imam Bukhari tanya, "Kamu tahu hadis ini?" "Enggak, saya enggak tahu." Sampai yang ke-10-nya Imam Bukhari mengatakan, "Saya tidak mengenalinya. Saya tidak tahu hadis itu." Hadirin kaum muslimin, di sini orang pada terbelalak. Manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama disebutkan dalam sejarah, adapun para ulama paham Imam Bukhari mengerti 100 hadis yang sedang diujikan ini. Ya, para ulama mengatakan fahimar rajul, orang ini paham betul hadis ini telah dirubah-rubah. Si Imam Bukhari mengatakan, "Saya enggak paham, saya enggak tahu. Hadis nomor 1 dengan sanad ini enggak ada. Nomor 2 dengan sanad ini enggak ada. 3 dengan sanad ini enggak ada. Ini enggak ada. Saya enggak kenal." Bagi orang yang jahil menganggap Imam Bukhari bodoh, mau orang ngerti hadis satu stok biar orang ngerti. Apalagi cuma 10 orang, satu orang 10 hadis, enggak tahu. Orang yang kedua 10 hadis, enggak tahu. Wah, Bukhari orang yang bodoh. Ini penilaian orang yang jahil. Nah, pada ujung kisahnya ikhwan, falam yazal yulqi alaihi wahidan ba'da wahidin hatta fara min asyratihi. Sampai selesai 10 orang itu menyebutkan hadis dengan berbeda-beda sanadnya. Wal Bukhari yaqulu arifuhu. Setiap itu Bukhari mengatakan, "Aku tidak tahu hadis itu." Thumma tadabalahu thalith ar-rabi ila tamil ashr hatta farahu kulluhum min al-hadith al-maqluba. Selesai sudah 10 orang itu menyebutkan hadis yang dibolak-balikkan tadi. Selesai, Imam Bukhari mulai angkat bicara. Menakjubkan sekali. Beliau mengatakan, "Wal Bukhari la yaziduhum ala la arifu." Imam Bukhari tadi mengatakan, "Aku enggak tahu, aku enggak tahu, aku enggak tahu, aku enggak tahu," sampai selesai. Falamma alima al-Bukhari annahum farahu, iltafa lil-awwal minhum. Selesai mereka menguji, hadirin sedang dalam keadaan apa? Tercengang. Bagaimana ini Imam Bukhari? Kok bodoh amat, enggak tahu. Hah? Maka Imam Bukhari menghadapkan mukanya ke orang nomor 1. "Kamu tadi menyebutkan hadis 10 hadis." Disebutkan Imam Bukhari apanya ikhwan? Faqala amma haditsukal awwal fa kada waswabuhu kada. Hadismu, kan dia menyebutkan 10 hadis. Hadis yang pertama tadi, matanya ini, sanad yang kamu sebutkan yang salah ini, yang benar sanadnya ini, disebutkan yang salah dan disebutkan pula sanad yang benar. Hadis yang kedua yang kamu sebutkan, Rasulullah bersabda seperti ini, hadis ini sanad yang kamu sebutkan tadi salah, ini yang kamu sebutkan. Hafal beliau langsung dari apa yang mereka sebutkan. Setelah disebutkan sanad yang salah, beliau sebutkan yang benar hadis ini, sanadnya adalah ini. Luar biasa, masya Allah. 10 hadis orang pertama selesai. Kamu nomor 2, kamu menyebutkan hadis pertama ini. Matan hadis ini, sanadnya bukan yang kamu sebutkan. Yang kamu sebutkan, disebutkan yang salah. Kemudian disebutkan yang benar. Begitu sampai orang nomor yang ke-10. Luar biasa. Di sini ada sebuah keistimewaan. Bukan hanya 100 hadis itu dengan sanadnya beliau hafal, tetapi beliau menghafal juga ketika hadis disebut dengan sanadnya yang salah. Seharusnya Rasul bersabda begini, sanadnya namanya Abdurrahman, Zaid, Abdurrahman, si fulan, fulan. Diganti dengan orang lain, beliau hafal seketika. Ini kamu menyebut orang-orangnya salah. Yang benar ini. Yang kamu sebut salah. Yang benar ini. Terus sampai pada ujungnya. Ini kekuatan Imam Al-Bukhari. Sehingga disebutkan oleh para ulama, mereka terkagum-kagum dengan hafalannya beliau. Bukan hanya beliau menghafal yang benar, tetapi beliau juga menghafal sanad-sanad setelah dirubah-rubah oleh mereka. Yang berikutnya ikhwan muslimin, disebutkan oleh Imam Abu Bakar, qala ma ra'aitu mithla Muhammad ibn Ismail kana ya'khudhu al-kitab min al-'ilmi fa yattali' ilayhi itla'atan. Aku tidak pernah melihat sosok seperti Imam Bukhari. Beliau ini ayo muslimin mengambil ilmu dari satu kitab, itu hanya sekali baca itu sudah berpindah di hafalannya beliau. Apa yang beliau baca sekali saja, nengok itla'ah, itu menengok, itu sudah langsung pindah. Masya Allah, satu kitab itu langsung pindah kotak beliau. Luar biasa. Hah? Kalau kita berapa kali lihat? Berkali-kali lihat pun enggak apal-apal. Allahu Akbar. Ini beliau. Fayahfadu amatu atrafil hadith min martan wahidah. Beliau bisa menghafal hadith hanya satu kali lihat. Ujungnya saja. Saya lihat sekilas langsung hafal. Sekilas langsung hafal. Inilah beliau Imam Al-Bukhari. Ya. Disebutkan oleh beliau, qala Imam Abu Al-Azhar kana bi Samarkand 400 muhaddits. Di negeri Samarkandi ada 400 ahlul hadis. Fajajamma'u, maka mereka pun berkumpul 400 ulama ahlul hadis di waktu itu. Mereka ingin fa'abbu ayyughalitu Muhammad bin Ismail. 400 ahlul hadith ingin sekali-kali mendapat Imam Bukhari itu salah. Mau menguji lagi. Bagaimana caranya ini Imam Bukhari didapati ada kesalahannya. Tentunya dengan diuji berbagai macam ujian. Kalau ada yang salah, menjadikan sebuah cacat. Nah, kan salah Bukhari. Ini diinginkan oleh 400 orang di negeri Samarkand. Maka mereka menguji Imam Bukhari. Ujiannya luar biasa kaum muslimin. Apa ujiannya? Fa adghalu isnad asy-Syami fi isnad al-Iraq wa isnad al-Yaman fi isnad al-Haram. Fama ta'allaqu bi saqtatin. Diuji Imam Bukhari oleh 400 dengan menyebutkan hadis-hadis. Hadis ini sanadnya dari negeri Syam. Hadis ini sanadnya dari negeri Irak. Hadis ini sanadnya dari negeri Yaman. Hadis ini sanadnya dari negeri Mekah. Ini diganti-ganti orangnya. Orang yang dari hadis satu hadis, rawinya dari negeri Syam diganti dengan rawi dari negeri Irak. Satu hadis, rawinya diganti di negeri Yaman. Padahal rawinya di negeri hafal semuanya. Siapa saja yang dari negeri Irak, ini ulamanya. Hadis ini dari negeri Irak. Jajarannya, sanadnya ini dari orang-orang Irakiyin. Yang ini sanadnya dari negeri Syam, Syamiyin. Orangnya ini. Ternyata Imam Bukhari benar semuanya dan tidak ada yang salah. Masya Allah, tidak ada satu pun sakta jatuh dari beliau dari satu sanad. Ya, hafal beliau semuanya. Luar biasa. Ini menunjukkan keunggulan beliau dalam bidang ilmu hadis. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh beliau, Al-Imam Bukhari ini dikenal memiliki kehebatan dalam hal termasuk dengan sunnah, sangat kokoh berpegang teguh dengan sunnah. Dikarenakan beliau berpegang teguh dengan sunnah dan ingin memelihara sunnah, maka beliau menghafal hadis Nabi SAW dalam jumlah yang sangat banyak, dipelajari sanadnya, rawinya, sahih dan dhaifnya oleh beliau. Dan inilah wahai ikhwan yang hendak kami garis atasi. Penting bagi kita pembawa sunnah untuk menghafal sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sebagai bentuk memperjuangkan ilmu Nabi, di mana di zaman sekarang ini sangat sedikit orang yang menghafalkan sunnah. Sangat sedikit orang yang menghafalkan hadis-hadis Nabi. Apalagi sampai mengerti tentang sahih dan dhaifnya. Apalagi sampai mengerti sanad-sanadnya, rawi-rawinya. Sangat sedikit. ternyata yang mendorong kegigihan beliau dalam menghafal hadis, sanadnya dan matannya, sahih dan dhaifnya, sampai sekian ratus ribu tadi, tak lain dikarenakan cintanya beliau kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam menjaga keutuhan dinullah, beliau berjuang menghafal hadis yang sahih dan meneliti hadis yang dhaif, pekerjaan yang berat. Satu hadis rawinya sekian banyak orang, harus diketahui biografinya masing-masing dan diketahui sahih dan dhaifnya hadis itu. Pekerjaan yang berat. Tetapi Imam Bukhari berhasil meneliti 200 ribu hadis yang lemah bisa diketahui oleh beliau. Ini juga dalam rangka apa? Menegakkan sunnah dan merawat, menjaga sunnah dari campuran hadis-hadis yang palsu bikinan manusia. Maka marilah kita kaum muslimin mencontoh beliau. Ya, berapa hadis yang telah kita hafal? Yang sahih? Yang dhaif? Ya. Apakah kita mencukupkan diri dengan HP? Sing pinter apene, Pak? HP-ne jan apalane akeh banget. Ngode dinek arep apa takon meng HP. Ya. Tentunya tidak. Ilmu itu fi sudur. La tusallim illa bil hifz. Ilmu itu tidak bisa diraih kecuali dengan dihafal. Kalau kita tidak menghafal ilmu, maknanya kita enggak punya ilmu. Bisa difahami hadirin? Walaupun hafalan itu ada dua, hafalan dalam dada, hafalan dalam kitab. Seorang mungkin enggak bisa hafal, tetapi dia hafal letak hadisnya, syarahnya, penjelasan ulama, ketika dia buka langsung mengerti. Itu dobtul kitab, hafal dalam bentuk kitab, itu mulia. Tetapi yang lebih mulia dobtul sadar, kokoh hafalannya dalam dada. Mudah-mudahan kita diberi taufik Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjaga dinullah dengan menghafal ayat dan menghafal hadith Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.